dong masuk rumahku, masuk dong, jangan berdiri di pintu. Tak usah kau takut, tak usah kau ragu, jangan malu-malukan mas, secangkir kopi untukmu. Jangan berdiri di pintu. Tak usah kau takut, tak usah kau ragu, jangan malu-malu ramah, secangkir kopi untukmu. Jangan berdiri di pintu. Tak usah kau takut, tak usah kau ragu, jangan malu-malukan mas, secangkir kopi untukmu. Mampir mas.